Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Sabtu 11 Juni 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Fea Artega. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjual daging murah seharga Rp75.000 per kilogram. Presiden Jokowi hari ini meresmikan pembangunan Mobile Power Plant Jeranjang. Bank Muamalat Indonesia jalin kerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjual daging murah seharga Rp75.000 per kilogramnya di Masjid Baitur Rahman, Menteng Selatan, Jakarta hari ini. Sekretaris Jenderal DPP HKTI Erwin Tobing mengatakan, HKTI bekerja sama dengan PT Evita Manunggal dalam menyediakan 1 ton daging sapi. Tribunnews.com lansir. Menurut Erwin Tobing, pihaknya menyediakan 1 ton daging sapi dengan harga jual sesuai instruksi Presiden yang menginginkan harga daging di bawah Rp80.000 per kilogram. Ditambahkannya, kegiatan penjualan daging sapi murah yang dilakukan HKTI saat Ramadan tahun ini sudah berlangsung 2 kali dan akan dilakukan di sejumlah daerah sehingga harga bisa di bawah Rp80.000 per kilogram. Adapun kegiatan penjualan daging sapi murah mulai berlangsung sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan langsung terjadi antrian panjang oleh warga Manggarai serta Menteng. Kegiatan berjalan kondusif tanpa berdesak-desakan sebab pihak panitia telah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dengan memberikan kupon pembelian daging murah. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan pembangunan Mobile Power Plant Jerangan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden membunyikan sirine panjang yang menandai memulainya pembangunan, pembangkitan listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU berkapasitas 2 x 25 MW itu. Antaranews.com melansir. Presiden Jokowi tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap PLTGU Jeranjang Unit 2, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu hari ini sekitar pukul 9.30 WITA. Ia didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri BUMN Rini Sumarno, serta Menteri SDM Sudirman Said, dan disambut Direktur Utama PLN Persero Sofian Basir. Presiden juga meninjau lahan dan pembangunan tangki penyimpanan gas pembangkit listrik. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengatakan, kawasan Jeranjang adalah area inti terbesar penyedia listrik di provinsi itu. Disebutkan jika proyek tersebut rampung, suplai listrik beberapa tahun ke depan akan terjamin. Menurutnya, pembangkit listrik di Lombok sudah diharapkan masyarakat Nusa Tenggara Barat sejak lama. Syederalun, Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama pemanfaatan produk dan jasa dengan pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta kemarin. Bank Muamalat setuju mengucurkan pembiayaan berskema line facility hingga sebesar Rp1 triliun secara bertahap. CNN Indonesia melansir. Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, Andy Abdurrahman, mengatakan kerjasama itu merupakan bentuk sinergi kedua instansi yang memiliki pangsa pasar yang sama. Fokus utama kerjasama yaitu pada bidang pembiayaan, pendidikan, dan kesehatan. Disebutkan selama ini kerjasama yang sudah terjalin mencakup pendanaan dan pembiayaan, virtual account, pembayaran biaya perguruan tinggi, sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah UHAMKA, Muhammadiyah Sukabumi, Akademi Keperawatan di Makassar, STIKIP Sorong, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sudah lama terjalin. Adapun lingkup kerjasama lainnya, kata Andy, yaitu pemanfaatan produk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito, tabungan komandiri, dan dana pensiun lembaga keuangan. Bentuk kerjasama itu juga menyertai penggunaan layanan lain seperti cash management dan virtual account bagi organisasi besar Islam di Indonesia itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun grup band metal legendaris Black Sabbath dikabarkan bakal bubar saat rangkaian tour konser mereka selesai. Kabar tersebut bukan tanpa alasan sebab Black Sabbath memberi tajuk Dien Tour untuk aksi mereka di beberapa kota di Inggris pada Januari 2017 mendatang. CNN Indonesia melansir. Black Sabbath yang beranggotakan Tony Tommy sebagai gitaris, Geezer Butler sebagai bassist, dan Ozzy Osbourne sebagai vokalis siap menggelar tur mereka terakhir di Inggris. Dan setelah itu ketiganya memutuskan untuk pensiun. Dikabarkan salah satu alasan Black Sabbath bubar karena gitaris Iommi menderita limfoma. Sang gitaris merasa kegiatan Black Sabbath bakal terganggu bila dirinya yang divonis kanker kelenjar getah bening pada 2013 tetap memaksakan diri. Adapun rencana bubar Black Sabbath setelah Januari 2017 bukan kali pertama. Sejak terbentuk pada 1968, Black Sabbath pernah bubar pada 2006. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 2011, mereka rujuk kembali. Sepanjang karir musikalnya, Black Sabbath berhasil membuat 19 album musik. Mereka juga meraih banyak penghargaan bergengsi, diantaranya 2 Grammy Award kategori penampilan band metal terbaik. Syedaralun Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Kamis lalu resmi mendukung Hillary Clinton untuk maju sebagai calon presiden. Obama juga menyerukan Partai Demokrat untuk bersatu mendukung mantan Menteri Luar Negeri kabinetnya tersebut. Antaranews.com melansir. Obama mengatakan Hillary merupakan sosok kompeten untuk memimpin Gedung Putih. Ia mengaku tidak sabar untuk bisa berkampanye dengan Hillary. Istri Bill Clinton itu menanggapi dengan menyatakan bahwa dukungan Obama sangat berarti. Hillary tinggal selangkah lagi memenangi nominasi Partai Demokrat dengan mengalahkan Bernie Sanders. Dia mengaku sangat senang dan merasa terhormat saat mengetahui bahwa Presiden Obama yang dulu merupakan kompetitornya kini bisa menjadi teman dekat. Selain Obama, dukungan juga muncul dari tokoh senior Partai Demokrat Elizabeth Warren. Hillary sendiri mengaku menaruh hormat yang tinggi terhadap Warren, seorang pengkritik keras Wall Street, dan senang mendapat dukungan dan ide-idenya. Syedaralun, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan menyampaikan berbagai kesan dan doa untuk almarhum petinju dan pesohor Muhammad Ali dalam acara penghormatan umum di KFC Yum Center, Amerika Serikat kemarin. Tampak di antaranya mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, komedian Billy Crystal, dan juga Will Smith. Antaranews.com melansir. Menurut juru bicara keluarga Ali, Bom Gunal, seperti dilaporkan ESPN bahwa sekitar 300 tokoh ada di antara 15.000 orang yang hadir di KFC Yum Center. Aktor Arnold Schwarzenegger, Spike Lee, promotor Don King, mantan pebola basket Kareem Abdul-Jabbar, serta bintang sepak bola David Beckham juga tampil di antara ribuan orang itu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam pesan tertulisnya menyebut Muhammad Ali bukan sekedar petinju atau penyair atau tokoh perdamaian. Ia juga bukan sekedar seorang muslim, seorang pria kulit hitam, bahkan bukan hanya orang terhebat sepanjang masa, tapi Muhammad Ali jauh lebih hebat dari semua itu. Adapun jenazah Ali dimakamkan di Cave Hill secara Islam, hanya ada satu kata tertulis di batu nisannya yaitu Ali. Muhammad Ali merupakan peraih 3 kali juara dunia tinju kelas berat dan juga tokoh perdamaian. Ia meninggal dunia pada usia 74 tahun di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat pada 3 Juni 2016 lalu. Syedaralun, para pegiat hak binatang di China kemarin menyerahkan sebuah petisi dengan 11 juta tanda tangan masyarakat. Petisi itu berisi desakan untuk penghentian festival makanan anjing tahunan yang berlangsung di Yulin, wilayah barat daya China. Kompas.com melansir. Sambil membawa anjing peliharaan masing-masing, sebanyak 24 pegiat menyampaikan petisi tersebut ke kantor perwakilan pemerintah kota Yulin di Beijing kemarin. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Saya bukan makan malam Anda". Festival tahunan makan anjing tersebut akan dimulai pada 21 Juni mendatang. Ribuan anjing dipotong untuk dijadikan santapan di acara itu. Dengan petisi itu, warga Cina terlihat semakin menyadari hak binatang, meskipun anjing selama ini menjadi bagian dari makanan khas di negeri tirai bambu itu. Disebutkan sejumlah organisasi dalam negeri Cina dan juga internasional mendesak di akhirnya festival tersebut. Sementara itu, para pendukung festival berpendapat daging anjing baik untuk kesehatan saat cuaca panas. Mereka bersikeras bahwa makan daging anjing tidak berbeda dengan makan daging lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 11 Juni 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.